Apakah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub alaihi salam kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu dari Ibrahim, Ismail, dan Ya'qub dan Ishaq, yaitu sembahan yang tunggal, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Pada pelajaran pertemuan sebelumnya, saya katakan bahwa termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah orang tua harus sangat perhatian terhadap pengajaran. Pengajaran apa? Tauhid, akidah yang benar. Lebih perhatian dibandingkan pengajaran-pengajaran yang lain terhadap anaknya. Lebih perhatian dibandingkan pengajaran terhadap akhlak. Akhlak baik, tutur kata santun, makan bagus, tata cara minumnya bagus, ya, berbicara dengan orang tua bagus. Itu sesuatu yang sangat diperlukan juga. Akan tetapi di sana ada hal yang lebih penting, yaitu pendidikan tauhid. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa dari kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, senantiasa menyebutkan pelajaran tauhid dulu. Seperti yang sudah saya sebutkan, ketika Luqman, beliau seorang hamba saleh yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, memberikan keterangan atau nasihat kepada anaknya. Nasihat yang pertama kali diberikan oleh Luqman adalah tentang tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan Luqman sedang menasihati anaknya. Nasihat yang pertama kali adalah, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Ini Luqman. Kemudian diikuti oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Dari mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukankah beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini juga perhatian kepada tauhid. Dan termasuk di dalamnya Ismail dan Ishaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alna Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang yang menyerahkan diri kepada engkau, dan juga orang-orang keturunan kami, orang-orang yang menyerahkan diri kepada engkau. Ini perhatian kepada tauhid. Turun kepada Nabi Ya'qub, ya, Nabi Ya'qub mengajari anak-anaknya perkara tauhid, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133 ini. Ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar. Dan tidak mungkin anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar kecuali mendapatkan pelajaran pendidikan dari orang tuanya dengan pengajaran yang benar, yaitu tentang perkara tauhid. Anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Itu juga termasuk turun kepada Nabi Yusuf, anaknya Ya'qub. Nabi Yusuf berdakwah tentang ajaran tauhid ini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku mengikuti ajaran nenek moyangku dari mulai Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Ya. Dan kami tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perkara tauhid. Jadi, kalau bisa kita ringkas bahwa para nabi dan para saleh serta para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh, mereka ini sangat perhatian pertama kali terhadap pendidikan anaknya tentang perkara tauhid. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana? Oh, banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi. Beliau ketika membonceng Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau masih belasan, 11, 12, 13. Itu Abdullah bin Abbas, artinya masih sangat-sangat remaja. Ya, masih sangat-sangat remaja. Abdullah bin Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW diajarkan apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya gulam, wahai anakku, wahai pemuda, sammillah, wahai pemuda, ihfadillah, jagalah Allah, ihfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujaha, jagalah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatimu di depanmu. Kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di depanmu." Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengantuk tuh masuk TV langsung. Kalau enggak tahu urusan. Sekarang perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya, itu adalah umat yang terdahulu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kita baca tafsiran dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-134. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat-umat terdahulu yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan, dan kalian mendapatkan apa yang telah kalian kerjakan. Ay kullun lahu amaluh. Lihat, semuanya, setiap orang mendapatkan usahanya masing-masing. Wa kullun sayujazihi bima fa'al, dan setiap orang akan diberikan ganjaran dengan apa yang ia kerjakan. La yu'khadhu ahadun bidzambi ahadin, artinya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa la yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwah. Subhanallah. Ya. Dan seseorang, atau tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolong seseorang kecuali imannya dan ketakwaannya. Fastighalukum bihim wa du'aukum annakum ala millatihim warridha bimujarradil qaul amrun farighun la haqiqata lahu. Artinya, pengakuan kalian dan kesibukan kalian mengaku-ngaku bahwasanya kalian adalah di atas ajaran Nabi Ibrahim, di atas ajaran Nabi Ismail, di atas ajaran Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian hanya sebatas orang-orang yang mengaku-ngaku saja, ini perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena nanti di akhirat, ya, semua orang sesuai dengan dengan amalnya masing-masing. Di akhirat sesuai dengan amalnya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong kecuali keimanannya dan ketakwaannya. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini? Kalau kalian ngaku-ngaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi itu hanya sebatas ungkapan, tidak ada kenyataannya, maka tidak manfaat. Tidak ada manfaatnya, karena setiap orang akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Ayat ini hampir persis dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Artinya bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tidak bisa dia mengandalkan diri dengan, "Oh, bapak saya keturunan nabi. Saya keturunan nabi." Tidak bisa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat ini persis dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yaitu Allah Subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lelet atau terlambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dalam agama Islam bersandar dengan nasab. Tidak ada dalam agama Islam bersandar dengan keturunan. Tidak ada. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kalian boleh ngaku-ngaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi mana buktinya? Karena itulah yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian wahai kaum Yahudi dan Nasrani yang ngaku-ngaku hanya sebatas pengakuan saja. Hanya sebatas apa? Pengakuan saja. Maka pelajaran yang menarik pagi ini adalah bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang ia usahakan sendiri. Semua orang akan mendapatkan apa yang ia usahakan sendiri. Ya. Dan setiap orang akan menanggung apa yang ia usahakan dari dosa-dosa dan amal-amal perbuatan. Setiap orang akan menanggung dari dosa-dosanya sendiri. Lihat kata-kata sendiri itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat menarik. Jadi jangan bersandar, "Wah, saya ini keturunan Rasulullah misalkan, atau saya ini keturunan orang saleh misalkan." Ya, tidak bisa bersandar. Lihat. Keturunan Rasulullah, paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, bukankah itu paman Nabi? Bukankah itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak bisa nasab memasukkan seseorang, mempercepat seseorang masuk ke dalam surga kecuali amalnya. Makanya Syekh mengatakan di sini, la yanfa'u ahadan illa taqwahu wa imanu. Seseorang tidak akan diberikan manfaat oleh sesuatu kecuali imannya dan takwanya. Kecuali apa? Imannya dan ketakwaannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, balil wajibu alaikum an tanzuru halatakum allati antum alaiha hal tasluhu lin najati am la. Bahkan sebenarnya yang wajib bagi kalian adalah kalian melihat keadaan kalian yang kalian hidup di atasnya. Apakah memang kalian ini cocok untuk orang yang selamat atau tidak? Ini ucapan sebenarnya diberikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku mereka adalah umatnya siapa? Nabi Nabi Ibrahim, pengikut setia Nabi Ibrahim. Silahkan kalian ngaku-ngaku. Akan tetapi itulah amalan Nabi Ibrahim. Dan amalan kalian seperti ini. Dan tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali amalan kalian. Pengakuan saja tidak cukup. Sama kayak kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Maka itu hanya sebatas pengakuan saja. Ya, itu hanya sebatas pengakuan saja, tidak benar. Baik, kita baca sekarang ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan mereka berkata, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, jadilah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah agama Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Orang-orang Yahudi, dan ini sering sudah kita sebut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu kesalahan fatal kaum Yahudi adalah mereka mempunyai sifat bodoh kuadrat. Tahu Pak bodoh kuadrat? Saya sudah menyebutkan definisi bodoh kuadrat itu apa? Tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ya. Sok tahu tapi tidak tahu. Ini penyakit. Ya. Penyakit. Sok tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ini penyakit. Dan biasanya ini dihinggapi oleh orang-orang dari kaum Yahudi dan Nasrani. Contohnya ini. Mereka mengatakan, kunu hudan aw nasara tahtadu. Setelah begitu banyak penyimpangan yang mereka lakukan, mereka dengan beraninya masih mengatakan, ayo, jadilah kalian kaum Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian akan dapat petunjuk. Setelah membangkang kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, kemudian menyembah selain Allah, dari mulai anak sapi dan yang lain-lainnya, ya, maka masih berani mengatakan, ya, kayak tidak punya muka gitu. Ayo, jadilah kalian penganut agama Yahudi dan Nasrani, agar kalian mendapatkan petunjuk. Sesudah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mengatakan, ya, kunu Yahudan aw Nasara tahtadu. Mereka masih bisa mengatakan, masih terlalu pede mengatakan, jadilah kalian penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak tahu diri. Sudah tidak tahu mereka itu di dalam kesesatan, dan mereka mengaku sudah tidak tahu mereka dalam kesesatan, dan mereka tidak tahu bahwasanya diri mereka adalah sesat. Atau bahasa lain, sudah mereka di dalam kesesatan dan mereka tidak tahu bahwasanya dirinya mereka sesat. Ini adalah sifat dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ai da'a kullun minal yahud wan nasara al-muslimina ila ad-dukhuli fi dinihim za'imina annahum humul muhtadun wa ghairuhum dhalun. Lihat, Syekh saja menyebutkan seperti itu. Kata Syekh, kaum Yahudi dan Nasrani mengajak kepada kaum Muslim untuk masuk ke dalam agama mereka. Mereka mengaku mereka yang dapat petunjuk, dan selain mereka sesat. Ini kan parah, ya. Sudah sesat, tidak tahu bahwasanya dirinya sesat. Sudah musyrik, tidak tahu bahwasanya dirinya musyrik, dan mengaku yang paling benar lagi. Ya, ini adalah bodoh kuadrat. Kemudian waqi' kullahu mujiban jawaban syafian. Maka katakan wahai Muhammad kepada kaum Yahudi dan Nasrani dengan jawaban yang mencukupi, bal tetapi nattabi'u millata Ibrahim hanifan. Kami akan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, ai muqbilan 'ala Allah mu'ridan amma siwa, yaitu lurus yang hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bitauhid tarikan lisyirki wa tandid. Menegakkan tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan meninggalkan kesyirikan dan juga persekutuan. Fa hadzal ladzi fi ittiba'ihi al-hidayah wa fil i'radi an millatihi al-kufr wal ghiwayah. Maka yang seperti ini, ajaran yang seperti ini yang kalau diikuti mendapatkan hidayah, ya. Dan ajaran seperti inilah yang termasuk berpaling daripada kesyirikan dan kekafiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil yang kedua tadi, yang pertama adalah bahwa setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing. Semua orang tidak bisa memberikan manfaat kecuali takwanya dan keimanannya. Jadi nanti di akhirat tidak ada yang bisa memberikan kepada kita pertolongan kecuali takwanya dan keimanannya. Adapun ya pertemanannya, adapun kekerabatannya tidak bisa memberikan manfaat. Pertemanan, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa pertemanan nanti bahkan menjadi musuh pada hari kiamat. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum aduun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Artinya pertemanan yang dekat akan menjadi musuh kepada sebagiannya kecuali pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kawan-kawan yang kita dekat dulu di dunia mungkin akan jadi musuh kita nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang bertemannya karena takwa. Persaudaraan, kekerabatan tidak bisa akan menolong nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari seseorang dia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari bapak ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya, dia lari, kabur, tidak mau bertemu. Salah satu tafsiran bahwasanya tidak mau bertemu, kenapa? Karena kalau bertemu takut akan diambil pahalanya, takut akan dimintai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang hubungan dengan kerabat nanti pada hari kiamat bisa jadi musuh. Jadi tidak ada yang bisa menolong seseorang kecuali keimanan dan ketakwaannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat yang ke-135 adalah bahwa sifat buruk manusia, di antaranya sifat buruk kaum Yahudi dan Nasrani adalah bodoh kuadrat. Tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini penyakit, ya. Dan kebodohan itu adalah penyakit, Pak. Rasul sallallahu ada pepatah Arab mengatakan annasu a'da'u ma jahil. Artinya seseorang adalah musuh bagi sesuatu yang ia bodohi. Sering sekali dia menentang sesuatu yang ia bodoh dengannya. Ya, seseorang adalah sesuatu yang ia bodohi. Musuh untuk sesuatu yang ia bodohi. Ada juga perkataan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kita dalam nuniyahnya. Beliau mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabban. Lihat, kebodohan adalah sebuah penyakit yang mematikan. sebuah penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua hal, ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang diajarkan oleh seorang alim yang rabbani, yang diajarkan oleh seorang alim yang rabbani. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari punya penyakit seperti kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana dia bodoh dan tidak tahu dirinya tentang bodohnya. Kaum Yahudi dan Nasrani mengaku adalah sebagai orang-orang yang di atas petunjuk, padahal mereka sesat dan tidak tahu bahwasanya mereka di dalam kesesatan. Ini penyakit, ya. Dan biasanya ini dihinggapi oleh orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kalau orang maksiat, sangat mudah menasehatinya dengan izin Allah. Misalkan bermaksiat berzina, mudah menasehatinya. Ini haram hukumnya. Paling dia hujahnya, kamu mau nyari makan kemana lagi? Ini adalah pekerjaan kami yang satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Tidak ada alasan selain itu. Mereka ngaku bahwa mereka salah. Orang mencuri, minum khamr, berjudi, ngaku. Tapi kadang-kadang yang susah untuk dinasihati orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka sedang mengamalkan amal ibadah. Ya, mereka sedang mengamalkan amal ibadah. Ini yang menjadikan sulit untuk dinasihati. Kan mereka sering mengatakan, kenapa kami dilarang? Kalau ingin melarang orang itu yang minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, yang membunuh, itu yang dilarang. Kami sekarang sedang beribadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Sebuah penyakit yang sangat parah adalah dia tidak tahu kalau seandainya dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu dirinya sesat kalau seandainya dirinya sesat. Ya, ini adalah penyakit bodoh kuadrat sebagaimana diwariskan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya adalah ayat yang panjang. Tidak cukup waktu kita untuk membahasnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan kajian tafsir kita. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dalam tafsir ayat 134 itu salah satunya adalah seseorang tidak dalam tafsir ayat 134 surah Al-Baqarah tadi disebutkan bahwa seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain. Salah satu tafsir. Betul. Saya teringat dengan hadis bangkrut itu yang menyatakan bahwa nanti di akhirat karena tidak ada lagi pahala yang bisa diberikan, akhirnya dosanya ditimpakan kepada. Iya. Masih. Itu sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan. Beliau bertanya bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 134 adalah bahwa wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa setiap orang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Nah, ini. Dan di dalam ayat Al-Quran yang lain, la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tetapi ketika kita melihat beberapa ayat atau hadis, ada yang seakan-akan bertentangan dengan kaedah ini. Seperti misalkan hadis tentang muflis, orang yang bangkrut, yang menzalimi orang lain, nanti dia bangkrut pada hari kiamat. Maka bukankah dia kalau sudah kehabisan pahala dia menanggung dosa orang lain? Sebenarnya bukan menanggung, akan tetapi dia bayar pahalanya seperti itu. Itu pun hasil perbuatan dia. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan. Itu hasil perbuatan dia. Karena dia menzalimi orang, maka pahalanya habis dia bagi-bagikan. Akhirnya dia ketentuannya menanggung dosa orang lain. Itu pun hasil perbuatan dia. Kalau seandainya dia tidak melakukan kezaliman, maka niscaya dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada lagi syubhat yang sering disebutkan juga, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya mayat itu disiksa akibat tangisan ratapan keluarganya. Kaidahnya kan tadi menyebutkan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang nangis keluarganya, kenapa si mayat yang disiksa? Paham maksudnya, Pak? Paham atau ngantuk nih? Banyak sholat malam kah tadi malam? Ya. Keluarganya yang menangis, kenapa si mayat yang menanggung? Bukankah si mayat dia tidak menanggung dosa orang lain? Yang meratapi adalah keluarganya. Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Tidak bertentangan, pasti tidak akan bertentangan. Allah tidak akan mungkin membuat syariat yang bertentangan. Tetap saja la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tetapi bagaimana menanggapi hadis ini? Menanggapinya dengan mudah, yaitu yang pertama, bahwa si mayat rela dengan perbuatan keluarganya. Si mayat rela, ya, rela dengan perbuatan apa? Perbuatan keluarganya tersebut. Buktinya rela, dia malah memberikan wasiat, kalau saya mati nanti, ya, ratapilah, sedihlah atas kematian saya. Ini satu, ya. Si mayatnya ternyata yang rela. Oh, berarti memang itu amalannya, amalan mayat itu sendiri. Ini satu jawaban dari sesungguhnya mayat disiksa atas tangisan keluarganya. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu kenapa si mayat tersiksa atas tangisan keluarganya, yaitu karena si mayat tidak memberikan wasiat agar kalau saya meninggal jangan sampai ditangisi dengan terlalu berlebihan. Ditangisi terlalu berlebihan, menangis sampai meraung-raung, menangis sampai mengucapkan perkataan yang tidak pantas untuk Allah terutama, menangis dengan merobek-robek baju, menggundur rambut, menghancurkan rumah, menangis dengan lebih dari 3 hari. Ini termasuk daripada tangisan ratapan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, maka jadi wajar karena si mayatnya tidak memberikan wasiat, maka dia pun mendapatkan kecipratan dosanya. Nah, seperti itu. Jadi tetap tidak bertentangan dalam agama Islam bahwa seorang mayat akan disiksa akibat tangisan keluarganya. Wallahu a'lam. Ini nyambung yang kemarin tadi yang 133. Itu kan disebutkan menyembah Tuhan dari bapak-bapaknya. Bapak, kita kan tahu Ibrahim, kemudian Ishak. Tapi kenapa disebutkan Ismail, Ustaz? Sedangkan Ismail kan bukan bagian dari bapaknya, kan pamannya dia. Kalau kita perhatikan, Yakub di sini ya mempunyai anak. Kalau kita perhatikan, Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak turun Yakub. Dari Yakub turun anak-anaknya. Yang ditanya adalah anak-anaknya. Ya kan? Anak-anaknya. Nah, di sini anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Kami menyembah kepada sembahanmu dan sembahan nenek moyangmu. Nenek moyangmu siapa? Dari mulai Ibrahim. Kemudian Ismail. Karena memang ini adalah kakeknya, anak-anak ini. Ya kan? Yang menjawabkan anak-anaknya Ya'qub. Kakeknya siapa? Ismail. Ibrahim sebagai apanya? Buyutnya. Nah, kenapa disebutkan juga Ishak? Karena ya, Nabi Ibrahim mempunyai anak Ibrahim, Ismail dan Ishak. Agar tersebutkan semua keturunan dari Ibrahim, itu jawabannya. Makanya disebutkan menyembah Rob nenek moyangmu, ya nenek moyangmu. Termasuk di dalamnya adalah Ishak. Ya afwan. Termasuk dalamnya adalah Ismail maksudnya. Ismail kenapa disebutkan? Karena memang buyutnya adalah Ibrahim. Buyut dari anak-anaknya Yakub ini adalah siapa? Ibrahim. Dan Ibrahim mempunyai dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak meskipun dia kakek, ya kakek dari anak-anaknya Yakub, ya. Dan Ismail tidak ada hubungan, tetapi dia sejajar dengan kakeknya, yaitu saudara sebapak, ya, dengan si kakek ini. Jadi anak-anak ini kenapa menyebutkan Ishak? Karena Ismail, karena Ismail adalah saudara sebapak dengan kakeknya. Jadi disebutkan seluruhnya. Namanya juga nenek-nenek moyangnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Kasih mic, Pak. Menggarisbawahi yang dilakukan subuh ini, intinya adalah menanamkan ketauhidan akidah. Apakah menanam ini tidak terlepas dari orang tuanya? Kalau orang tuanya tidak menanamkan ketauhidan akidah ini, maka juga akan berakibat kepada orang tuanya di neraka nanti. Menanamkan ini antara lain adalah dengan ketauladanan, memberikan contoh bagaimana beriman dan beramal saleh kepada Allah yang benar gitu, sesuai akidah syariah. Yang kedua, pembiasaan-pembiasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, nasihat. Apakah demikian langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam pembelajaran subuh ini? Atas ya. Tambahannya, terima kasih. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita ingin menanamkan akidah, maka harus dengan contoh. Tidak usah terlalu ribet dengan seperti itu pengklasifikasiannya. Cukup amalkan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Amalkan akidah yang benar, contohkan akidah yang benar, maka kalian akan mendapatkan anak-anak yang berakidah yang benar. Ya, tidak terlalu seperti itu jelimet pengklasifikasiannya. Tetapi contohkan akidah yang benar, amalkan akidah yang benar, maka kita akan mendapatkan anak-anak yang berakidah yang benar. Nah. Ada yang lain? Ustaz, mengenai apa dosa yang tidak ditanggung tadi, ya mungkin saya selalu dengar, saya nggak tahu, cuma gini, apabila orang tua menanggung dosa anaknya pada saat anak masih belum dewasa, apakah ada yang seperti itu? Nah, hubungannya ke ayat tersebut yang apa tidak menanggung dosa orang lain tadi, Ustaz? Terima kasih. Iya. Saya tidak belum tahu kalau orang tua menanggung dosa orang tuanya kalau anaknya belum dewasa. Padahal anak belum dewasa itu tidak ada dosa. Ya. Anak belum dewasa tidak tercatat dia sebagai penanggung dosa. Apabila dia berbuat salah misalnya atau tidak dicatat. Tidak. Sampai dia anak tersebut berzina misalnya. Enggak dicatat. Mencuri, membunuh, tidak dicatat. Bahkan melakukan kesyirikan, tidak dicatat. Karena belum balik. Rufi'al qalamu an thalatha. Pena di pencatat amal diangkat dari tiga orang. Anis sabiyyi hatta yahtali. Dari anak kecil sampai dia balik. Sampai dia balik. Jadi saya tidak tahu kalau ada dalil sebelum baligh yang menanggung perbuatan anaknya adalah orang tuanya. Kasihan orang tuanya ini. Kalau amal soleh ada dalilnya. Kalau amal soleh iya. Adapun dosa, enggak. Amal soleh misalkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang perempuan naik mengangkat seorang bayi. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, alihada hajjun, wahai Rasulullah, apakah bayi ini boleh mengerjakan ibadah haji? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, walaki ajar. Iya, dan kamu dapat pahalanya. Iya, dan kamu dapat pahalanya. Artinya, ibunya yang menghajikan anaknya yang masih kecil tersebut akan dapatkan pahalanya. Adapun dosa, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Silakan. Enggak, kayaknya bukan itu yang beliau maksudkan. Bukan itu kan? Ya, kalau yang beliau maksudkan tadi, ada orang tua anaknya masih belum baligh. Nah, belum baligh mengerjakan dosa, orang tuanya yang nanggung, betul ya? Ya, mumayyiz itu kan sudah mengerti baik buruk, dosa, kesalahan gitu kan, sudah mengerti. Nah, kan jadi akhirnya kita kadang-kadang sebagai orang tua kan mengasih tahu pada saat seperti ini dia menentang kadang-kadang atau dia enggak mau menurut, itu kan akhirnya menjadikan emosi kan dosa akhirnya kan Ustaz. Yeah. Dan dia pun misalnya berbuat yang kayak tadi misalnya kalau Ustaz berzina pun kan dosa juga, padahal dia sudah sudah mengerti gitu loh. Belum tapi belum balik mungkin gitu. Tetap saja ya. Tetap saja misalkan ada orang sekarang anak-anak puasa. Dia mumayyiz. Sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun tapi belum balik, mumayyiz. Dia batal puasanya, enggak berdosa dia. Bukan orang tuanya yang berdosa. Nah, adapun yang disebutkan Bapak Haji tadi adalah dosa yang diwariskan oleh anak, oleh orang tua dan dikerjakan oleh anak-anaknya. Ini orang tua menanggung. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalah kana lahu minal minal wizri. Man tabi'ah la yanqusu min awzarihim syai'an." Barang siapa yang dia mengajak kepada kesesatan, maka baginya pahal, baginya dosa. Ya, dan menanggung dosa-dosa orang-orang yang ia ajak. Jadi dia mewariskan kesesatan. Ya, sebagaimana beliau sebutkan tadi surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu." Dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan juga bekas-bekas amal mereka. Ya, bekas-bekas ini yang diwariskan. Kalau orang tua si pewaris keburukan, maka dia akan menanggung apabila anak-anaknya mewarisi keburukan dari dirinya. Nah, ini berat yang jadi orang tua yang yang tidak amanah di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, seperti misalkan orang tua mewariskan sifat dusta kepada anak-anaknya, suka berdusta, suka ngeles. Ya, maka anak-anaknya mewarisi sifat itu. Maka selama anaknya berdusta, selama itu pula dia akan mendapatkan dosanya. Dan seluruh pelopor keburukan. Ya, maka dalam pemilihan-pemilihan pemimpin seperti ini, baik itu legislatif ataupun yudikatif, ya, sebenarnya harus ditakuti. Apalagi seperti sekarang pengambilan sebuah keputusan. Itu kalau keputusan, saya sering mengatakan, kalau keputusan Anda sebagai pihak yang berwenang itu menyulitkan agama Islam dan kaum muslim, maka Anda akan menanggung dosanya sampai keputusan tersebut dirubah kembali. Jadi seluruh orang Islam yang melakukan dosa atasnya dirubah kembali, dia akan tanggung dosanya sampai keputusan itu, peraturan tersebut dirubah kembali. Ini berat. Ya, orang-orang pemimpin itu berat. Di antaranya juga orang tua, yang mana apabila dia keliru, dia akan diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya. Kalau mengikutinya dalam kebaikan, bagus, dia akan dapatkan pahala yang begitu banyak. Kalau mengikutinya dia sebagai pelopor keburukan, maka seluruh yang mengikutinya, maka dia akan, misalkan saya beri contoh, seorang manajer di sebuah perusahaan dengan peraturannya akhirnya orang tidak sholat asar. Ya, ada lagi saya pernah ditanya oleh sebagian kawan-kawan yang kerja di pabrik, aneh-aneh aja sebagian mereka. Di antaranya, kalau di awal kerja mereka harus nunjuk angka 0. Nanti di akhir kerja juga mereka harus nunjuk angka 0. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Sebagian perusahaan seperti itu, bahwasanya tidak ada kecelakaan, harus benar-benar safety. Jadi 0 itu benar-benar bersih, menunjuk angka 0. Bahkan kadang-kadang hormat kepada angka 0 kata mereka. Ya, sampai seperti itu tuh peraturan nyata di tengah orang-orang para pekerja. Nah, ini kalau yang mengambil gagasan seperti itu, ya, dan mengambil keputusan seperti itu, maka dia akan menanggung dosanya kalau seandainya dia bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Selama itu belum dirubah, maka selama itu dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati, ya, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, jangan sampai kita mewarisi dosa-dosa orang lain gara-gara kita yang menjadi pelopor dosa. Nah, dan sangat ironi sekali ketika seseorang dia terkenal dengan dosanya. Jadi yang dikenal oleh si fulan dari si fulan adalah kebijakannya yang buruk untuk kaum muslim. Wah, ini sangat banyak sekali yang mendoakan keburukan tentu. Nah, Ustaz, saya tanya. Silakan. Sebentar ya, Pak. Masih masalah yang tadi. Kalau kita bukan mempelopori tetapi sudah mengajarkan tapi enggak maksimal misalnya, ketika anak kita ini berbuat yang tidak baik, apa orang tua yang sudah meninggal tetap menerima dosa anak tadi, perbuatan dari anak? Kira-kira menurut Bapak menerima atau tidak? Tidak kan? Kita sudah berusaha agar anak kita sholat, ternyata dia tidak sholat. Nabi Nuh berusaha agar Kanaan mendapat hidayah, ternyata tidak mau mendapat hidayah. Tidak berdosa kan? Nah, itu dia. Ya, jadi secara logis saja tidak berdosa. Nabi Muhammad SAW sudah berusaha agar pamannya masuk dalam agama Islam. Apakah kemudian ketika tidak masuk dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW berdosa? Tidak. Begitulah seluruh orang tua. Tentunya ketika orang tuanya berusaha semaksimal mungkin, usahanya tidak sedikit dan tidak minimal, tetapi semaksimal mungkin dia sediakan sarana, dia nasihati, dia berusaha semaksimal mungkin. Tetapi inilah yang saya sering katakan dalam pendidikan anak. Kalau saya ngisi kajian tentang pendidikan anak, saya sering menyisipkan perihal satu ini, yaitu hidayah di tangan Allah. Ya, hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk. Maka orang tuanya selama dia berusaha semaksimal mungkin, misalkan saya beri contoh, ada orang tua dari mulai kecil anak perempuannya ini dijaga, besar, kuliah, kenal dengan laki-laki Nasrani ataupun Yahudi, menikah, pindah agama, orang tuanya mengatakan, kamu, saya katakan harus memutuskan hubungan. Ternyata sang anak tetap dengan si laki-laki tersebut dan akhirnya dia murtadah. Maka pada saat itu orang tua tidak menanggung dosanya. Sedih sekali kalau orang tua yang menanggung dosanya. Ya, makanya saya tadi bertanya, menurut Bapak bagaimana? Maksud saya, secara logis saja tidak akan bisa seperti itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan bisa dipikul oleh orang lain. Dan seperti yang saya katakan, ya, hidayah di tangan Allah. Kita tidak bisa paksa. Kita hanya sebagai orang tua hanya berusaha. Kita sebagai suami hanya berusaha. Istri, anak-anak kita jika mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasul, yang kita ajarkan, maka itu fabiha wa ni'mah, kata orang Arab. Artinya itulah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Akan tetapi jika tidak menerima, maka itulah kehendak Allah. Lihat Fir'aun, sang pembangkang yang paling keji, istrinya beriman. Lihat Nabi Lut, Nabi Nuh, seorang nabi dan rasul, istrinya tidak beriman. Jadi hidayah memang benar-benar di tangan Allah. Orang tua hanya bisa berusaha, berdoa, berusaha, berdoa terus sampai kekuatan maksimal kita, sampai kita berpisah dengan dia. Apakah dia meninggal duluan atau kita meninggal duluan? Wallahu a'lam. Ya, Pak itu sebentar ya Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa mayit yang diratapi oleh keluarganya, apakah mayit tersebut akan mendapat siksa? Ya, ingin saya tanyakan, ini yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, mayit yang beramai-ramai dibacakan surah Yasin, bagaimana dengan mayit tersebut? Terima kasih. Iya, ada kebiasaan sebagian masyarakat Muslim ketika ada mayat maka dibacakan surah Yasin. Ini mereka berdasarkan dengan hadis yang berbunyi iqra'u 'ala mautakum yasin. Bacalah atas mayat-mayat kalian surat Yasin. Pertama, hadis ini bermasalah. Dari sisi sanadnya dia lemah. Bahkan lemah sekali. Yang kedua, hadis ini salah dipahami. Mautakum di sini adalah orang-orang yang tanda-tanda kematian datang kepadanya. Ya, yaitu orang-orang yang mau meninggal. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Talkinkanlah mautakum, yaitu orang-orang yang mau meninggal dari kalian. Maka sama dengan hadis tadi, bacalah mau ala mautakum terhadap orang-orang yang mau meninggal dari kalian surat Yasin. Jadi yang pertama hadisnya lemah, bahkan lemah sekali, tidak bisa diamalkan. Yang kedua salah memahami hadis ini. Nah, dan lalu adab kita bagaimana sebenarnya? Nah, ini kan penting kita menghilangkan kebiasaan buruk dari masyarakat, harus mengganti dengan yang baik. Itu namanya dalam konsep pemulihan umat ada dua konsep, yaitu tasfiyah dan terbiyah. Tasfiyah artinya menghilangkan seluruh yang tidak sesuai dengan Islam, kita bersihkan, kita pinggirkan yang khurafatnya, akidahnya salah, bid'ah kita hilangkan, maksiat kita hilangkan. Kemudian harus ditarbiyah, harus dididik. Sama kita ketika kita katakan tadi membaca surat Yasin atas orang yang sudah meninggal, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kita katakan ini belum ada contohnya. Maka kita harus didik, yaitu dengan cara memberikan yang sesuai dengan contoh. Dan ini pengalaman pribadi ya. Keluarga-keluarga dekat saya dulunya suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kami dulu mengenal dunia tarekat sufi ya, yang dekat sekali dengan zikir. Dekat sekali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dilarang, maka mereka akan bertanya, "Lalu gantinya apa?" Ya, misalkan antara maghrib dan isya biasanya kadang-kadang tidak lepas dari sajadah, terus duduk di atas sajadah. Ketika dilarang bahwasanya salat awabin yang dikerjakan 12 rakaat antara maghrib dan isya, ya, itu dilarang, itu belum ada contohnya, hadisnya mungkar, maka mereka bertanya, "Lalu kami ngapain?" Ya. Daripada kami nonton TV, mendingan kami duduk di atas sajadah mengamalkan meskipun itu hadis lemah. Nah, ini harus ada pendidikan padanya. Jadi harus ada tasfiyah kemudian dididik. Jangan tasfiyahnya dibiarkan saja, orang akan bingung, akhirnya dia malas jadi beribadah. Nah, sama seperti kita katakan tadi, itu belum ada contohnya. Gantiannya adalah, bukankah ketika kita ada yang kematian dari keluarga kita atau tetangga kita, kita disunahkan beberapa hal. Yang pertama yaitu memberikan makan ataupun membawa makanan atau bahan pokok makanan kepada orang yang meninggal tersebut, meringankan beban mereka. Meringankan beban mereka karena mungkin mereka mendapat musibah, mereka tidak memasak, mereka sibuk dengan musibah mereka. Akhirnya dibawakan makanan. Maka ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada tetangga di samping terkena musibah, sudah pian tenang aja, nangis saja banyak-banyak. Maksudnya apa namanya, pian mungkin bisa bersedih yang menanggung makan sekeluarga pian ulun. Ya, ini contoh yang sesuai dengan sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yasna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum." Artinya, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sekarang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu musibah karena Ja'farnya meninggal. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan takziah. Ini sunnahnya, melakukan takziah. Takziah itu apa? Menyemangati, memberikan hiburan kepada orang yang terkena musibah dengan mengatakan bahwasanya mengatakan kepada orang tersebut, ya, mudah ahsanallahu azak, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki musibahmu, kemudian wa a'zama ajrak, dan melipatkan pahalamu atas musibah ini, wa ghafar limayitik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni mayat yang meninggal dari keluargamu. Nah, ini kalau bahasa kita, bahasa Banjar, boleh saja, ya, mudah-mudahan pian dilipatkan pahala, mudah-mudahan diringankan musibah, diampuni, boleh. Itu namanya takziah. Ya, itu namanya apa? Takziah, dalam bahasa Indonesianya takziah. Ya, yaitu meringankan musibah dengan cara memberikan ucapan-ucapan yang baik. Ya, jangan kalau pas takziah datang ke keluarganya, "Oma, ulun nih mengenal Sidin kayak ini, membuat tambah sedih." Ya, membuat tambah sedih keluarganya, jangan. Tetapi dihibur keluarganya agar tidak sedih. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz ada yang mengatakan bahwa seseorang akan menanggung dosa orang lain, ya, yang diusahakan. Nah, apakah itu tidak termasuk kaitannya dengan dayus, Ustaz? Orang tua yang membiarkan kemaksiatan di dalam rumah tangganya, ya. Apakah itu mungkin, Ustaz? Iya, termasuk di dalamnya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa orang tuanya selama dia berusaha semaksimal mungkin, dia tidak akan menanggung. Tapi ketika dia dayus, salah satu sifat laki-laki yang tidak baik di dalam keluarga, yang pengertiannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yang membiarkan keburukan berada di tengah-tengah keluarganya, terutama keburukan yang berkaitan dengan harga diri keluarga, istri tidak menutup aurat, kemudian anak juga tidak menutup aurat, maka laki-laki dan suami atau bapak yang seperti ini, dia dayuth, dan dia jika tidak berusaha untuk menasihati anak istri yang perempuannya, maka pada saat itu dia akan mendapatkan dosa. Ya, semua yang berwenang dan membiarkan keburukan, dia akan mendapatkan dosa dari bawahannya. Kecuali kalau orang tua sudah semaksimal mungkin dengan segala macam cara, yang keras, yang lembut, yang setengah keras, setengah lembut, dia kerjakan agar bisa anak-anaknya taat dan tunduk patuh kepada Allah lebih maksimal, tetapi tetap saja anaknya menolak, maka pada saat itu orang tuanya bukan mendapatkan cipratan dosa dari anaknya. Nah, wallahu a'lam. Nah, tadi dijelaskan pada saat keluarga Ja'far meninggal, kita disunahkan untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tapi di masyarakat yang terjadi kan kita membawa duit, apakah juga itu dibenarkan, Ustaz? Apa? Mengasihi uang kadang-kadang. Oh, iya. Apakah itu dibenarkan dalam syariat? Iya. Sebenarnya makanan itu hanya sebagai simbolis untuk meringankan. Tidak mengapa kita memberikan uang kepada keluarga. Mungkin dengan seperti itu mereka lebih membutuhkan, ya. Kalau makanan mungkin cukup mengcover satu orang. Ya. Mengcover satu orang, apalagi yang meninggal kepala keluarga misalkan. Tidak mengapa. Kalau saya dulu di Kudus, saya melihat kebiasaan masyarakat sana, kalau ada yang meninggal, ibu-ibunya bawa beras, bawa gula, ya, ya, di kampung-kampung masih ada. Nah, ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita dahulu sebenarnya. Ya, ini sekarang terbalik, Pak. Kalau sudah meninggal, ya, keluarga yang kena musibah itu tambah pusing. nyari 5 ribuan hanyar. Ya subhanallah. Ya. Dan itu haram untuk diterima. Wallahi. Itu mengambil harta tanpa kebenaran. Amplop yang diberikan oleh keluarga musibah yang terkena musibah itu haram hukumnya untuk diterima, dikembalikan kepada keluarga yang kena musibah. Aturan yang kena musibah tersebut ya dibantu, ditolong, ini malah tidak. Bahkan kadang-kadang saking parahnya keluarga yang kena musibah akibat kebiasaan seperti itu buruknya, maka mereka berhutang, berhutangnya pun dengan riba. Lihat, sudah kena musibah berhutang dengan riba. Ya. Ini benar perkataan Abdullah bin Abbas. Ya, tidaklah ada suatu sunnah dihilangkan, ditinggalkan, maka akan ada bid'ah yang semisal dengannya tumbuh. Atau kebalikannya, tidaklah bid'ah ditumbuhkan, maka akan ada sunnah yang hilang, yang semisal dengannya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruk sekali yang seperti itu. Ya, sedih kita kadang-kadang melihatnya. Bahkan seorang mayat tidak disolati kecuali dengan amplop-amplop. Ya, rukun kematian tugasnya ngumpul bagi-bagi amplop. Itu sangat terkenal itu. Ini tidak benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba bayangkan, mau ngeyel bagaimana lagi? Harus ngaku itu keliru. Ya, harus ngaku itu keliru. Dan saya, sifat saya yang paling saya tidak bisa tahan adalah kalau ada orang salah di hadapan saya dan dia ngeyel dalam kesalahannya, itu saya akan buat orang tersebut tidak bisa ngomong satu patah kata pun. Anda salah ngeyel lagi, ini bodoh kuadrat ini, ya? Ini salah ngeyel. Sama seperti orang-orang seperti itu, orang-orang yang berbuat bid'ah, ya? Yang mengada-ngada dalam ajaran agama Islam. Mereka, ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Dan juga secara logika tidak seperti itu kan. Orang yang kena musibah semestinya kita tolong. Mungkin dari tetangga sini, Pak, makan pian tenang aja, pian tak apa makannya, saya datangkan. Keluarga pian berapa, saya datangkan. Keluarga yang lain, apa tetangga-tetangga yang lain mungkin memberikan uang, memberikan ini. Apalagi yang meninggal kepala keluarga misalkan. Ini malah yang dapat musibah bingung. Jadi sudah dikubur larang, kuburan larang, ya. Alhamdulillah punya ambulan gratis. Tulisannya Imam Syafi'i, Masjid Imam Syafi'i. Ya, sama Yayasan Al-Um. Ya. Ini kuburan larang, tanah larang, kemudian bagi-bagi amplop untuk menyolatkan, kemudian menyelamatkan nanti malam. Jadi orang kena musibah tambah pusing, subhanallah. Ya, bukankah orang kena musibah itu diringankan? Itu ajaran yang hanif, yang lurus, ajaran yang samhah, yang mudah, ringan. Ya, apa coba? Apalagi untuk ditolak? Alasan apalagi Anda? Kecuali ngeyel. Itu tok. Makanya saya paling kesel ada orang salah tidak mau ngaku salah. Ya, saya kan kalau boleh bahasanya itu saya injek-injek orang tersebut, saya ikat. Dan itu konsekuensi kepada diri saya, kalau saya yang salah, langsung saya ngaku salah. Ya. Ini para ikhwan, sama anak kepada anak seperti itu. Kamu kalau salah ngaku salah. Jangan pelintut-pelintut ke sana kemari. Ya, sudah selesai. Abdullah dan ini adalah ajaran para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan. Akui salah, ayo kita rubah bersama-sama. Kan selesai urusan sebenarnya. Ya. Ini nanti ada alasan ini, alasan itu, dan sebagainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya begitulah. Seorang pendakwah, seorang orang tua, seorang yang sering memberikan nasihat, maka dia harus sabar. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.